Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang fasahatul kalam. Telah lewat bahwasanya al-kalam al-fasih adalah kalam yang selamat dari tiga hal. Yang pertama, selamat dari tanafuril kalimat mujtami'atan, selamat dari perkumpulan kalimat-kalimat yang menyulitkan untuk diucapkan. Ya. Masing-masing kalimatnya ketika diucapkan, ya, ketika diucapkan masing-masing tidak memberatkan tatkala, tapi tatkala digabungkan, disatukan akan menyulitkan. Ya, lisan, memberatkan lisan. Itu yang dimaksud dengan tanafur al-kalimat. Kemudian yang kedua, selamat dari dhu'fit ta'lif, kelemahan dalam susunan nahwu. Ya. Kemudian yang ketiga, selamat dari ta'qid, ketidakjelasan. Apakah ta'qid lafzi, yang itu kembalinya karena sebab lafaz, ya, ataupun ta'qid ma'nawi, yaitu ta'qid ketidakjelasan karena sebab maknanya. Ya. Keduanya sudah kita ambil dan belum kita jelaskan. Syahid berikutnya yang kedua, ya, dari ta'qid ma'nawi, kesamaran ketidakjelasan yang itu kembalinya kepada makna, yaitu ucapan penyair dalam Bahar At-Tawil atau Wazan At-Tawil, satlubu bu'dad dari ankum litaqrabu wa taskubu 'aynaya ad-dumu'a litajmuda, satlubu bu'dad dar, aku akan mencari rumah yang jauh, ankum dari kalian, litaqrabu, agar kalian mendekat. Fataskubu 'aynaya ad-dumu'a, dan kedua mataku menuangkan ad-dumu', air mata, litajmuda, agar mengering. Ya. Di sini dijelaskan haitsu kana bil jumudi 'anis surur. Di mana si penyair menggunakan kinayah dengan al-jumud, litajmuda, ani surur, untuk mengungkapkan makna kebahagiaan. Jadi beliau di sini penyair pertama mengungkapkan dengan kinayah sakbud dumu', yakni wataskubu 'aynaya ad-dumu', kedua mataku menuangkan air mata, untuk, ya, kinayah untuk menjelaskan makna al-huzn. Ya, makna sedih. Dan ini pas. Ya, pas, yakni mengungkapkan makna kesedihan dengan sakbu ad-dumu', ini pas karena dikatakan oleh mereka, orang Arab, abkani wa adhakani, maknanya abkani yani asaani, dia membuat aku sedih, adhakani yani membuat aku bahagia. Ya, tepat si penyair ketika mengungkapkan makna kesedihan dengan tertuangnya air mata. Tapi ketika dia hendak mengungkapkan makna kebahagiaan dengan litajmuda, ya, litajmuda ini kurang tepat. Ya. Kenapa? Di sini disebutkan haitsu kana bil jumudi 'anis surur, di mana si penyair menggunakan kiasan dengan makna jumud untuk makna surur, kebahagiaan. Ma'an al-jumud yukna bihi 'anil bukhli bid-dumu', padahal yang namanya al-jumud dikinayahi dengannya untuk makna bukhl, kikir, pelit dengan air mata, waqta al-buka, di waktu menangis. Jadi kurang tepat di situ litajmuda. Yang beliau penyair maukan adalah liusar, gitu. Litajmuda, agar kedua mata ini mengering, maksudnya agar berbahagia. Ya. Bersedih untuk berbahagia. Berpisah, meninggalkan kampung agar litaqrabu, kalian mendekat. Kemudian yang kedua, menuangkan air mata, bersedih, litajmuda, agar setelah itu berbahagia. Nah, beliau mengungkapkan litajmuda maunya adalah liusar, agar aku berbahagia. Cuma diungkapkan dengan kinayah tajmuda ini kurang tepat katanya. Karena litajmuda itu adalah kinayah, iya, tentang bukhl, bakhil, kikir dengan air mata di waktu menangis. Seharusnya ketika menangis menyucurkan air mata, malah tidak menyucurkannya. Iya. Ah, al-muhim demikian. Di situ ada apa? Taqid al-ma'nawi, ketidakjelasan pada makna. Kemudian yang ketiga, fasahatul mutakallim, kefasihan si pembicara. Sudah kita lewatkan bahwasanya al-fasahah itu bisa menjadi sifat bagi kalam, ya, al-kalam al-fasih juga bisa sebagai sifat, ya, dari kalimah. Sudah kita lewatkan al-kalimah al-fasihah juga bisa sebagai sifat dari pembicara al-mutakallim, ya, al-fasih. Wa fasahatul mutakallim, kefasihan si pembicara adalah malakatun yuqtadaru biha ala ta'biri عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. Kefasihan si pembicara adalah kemahiran, kemampuan yang dengannya seseorang itu mampu untuk mengungkapkan, ya, anil maqsud, maksud hatinya, bikalamin fasih, dengan kalam yang fasih. Kemampuan, kemahiran yang dengannya seseorang mampu mengungkapkan maksud hatinya dengan kalam yang fasih, fi ayyi ghoradin kana, untuk tujuan apapun. Apakah tujuannya untuk pujian atau cercaan, iya, sanjungan atau yang semisal itu. Banyak tujuan-tujuan dari kalam. Ya, seorang yang fasih, ya, seorang yang dikatakan fasih adalah seorang yang mampu mengungkapkan maksudnya dengan kalam yang fasih. Kalam yang fasih tadi, yang selamat dari tanafur al-kalimat mujtami'atan, selamat dari apa? Du'afi ta'lif, selamat dari at-ta'qid lafzi ataupun ma'nawi. Kemudian kita lihat syarahnya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. قوله أشاب المصنف وفصاحة الكلام. الآن لو نظرنا إلى الكلمات عرش وشرع ويشرع لوجدنا كلمات غير متنافرة الحروف. Sekarang kalau kita perhatikan, kalau kita lihat kalimat-kalimat عرش, شرع dan يشرع pada syahid yang dibawakan oleh المصنف tentang tanafur al-kalimat fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yashra', lawajadnaha, niscaya kita dapat di kalimat-kalimat tersebut ghaira mutanafiratil huruf, huruf-hurufnya tidak susah, tidak sukar untuk diucapkan, 'arsyu syar'u yashra', lakin jam'u ba'dihha ila ba'din yujibu tanafura, tetapi dikumpulkannya sebagian kepada sebagian yang lain, inilah yang membuat tanafur sulit untuk diucapkan, berat untuk diucapkan. Fayakunu adamul fasuhati fil kalam, sehingga terjadilah ketidakfasihan dalam kalam, bukan dengan sebab satuan-satuan dari kalimat-kalimat tersebut, tapi karena sebab dom ba'diha ila ba'd, penggabungan sebagiannya kepada sebagian yang lain, inilah yang memberatkan, yang menyulitkan, sehingga menjadikan satu kalam itu apa? Ghairu fasih. Kadzalika aydan kalimat qabr wa qurb, demikian pula kalimat qabr dan qurb, laisa fiha tanafurun binisbati lil kalimat al wahidah. Qabr dan qurb, yang itu merupakan syahid yang kedua dari tanafur, wa laisa qurba qabri harbin qabru, laisa fiha tanafurun, di situ tidak ada tanafur, kesulitan, rasa berat untuk diucapkan, binisbati lil kalimat al wahidah, pada kaitannya dengan satu kalimat. Qabr ringan diucapkan, qurbu juga ringan. Lakin binisbati li dhammil kalimati ba'dihha ila ba'din yakunu tanafur, tetapi pada kaitannya dengan penggabungan kalimat-kalimat tersebut sebagiannya kepada sebagian yang lain, itulah yang menyebabkan terjadinya tanafur, kesulitan untuk diucapkan, untuk dibaca. Fayuqalu, maka dikatakan bahwasanya kalam ini al-kalam ghair fasih, kalam ini ghair fasih. Kenapa? Litanafuri kalimatihi, karena terjadi tanafur pada penggabungan kalimat-kalimat tersebut. Tanafur ya, ini rasa berat dan susah untuk diucapkan. Qauluhu, kemudian ucapan an-nazim, ucapan musannif pada syait berikutnya masih tentang at-tanafur ya, tanafur kalimat. Karimun mata amdahu amdahu wal wara ma'i wa idza ma lumtuhu lumtuhu wahdi, kurang satu di situ lumtuhunya ya. Karena lumtuh yang kedua sebagai jawaban dari idza. Idza ma lumtuhu lumtuhu wahdi. Karimun, dia adalah seorang yang mulia, dermawan. Mata amdahu amdahu, kalau saya kapan saja saya mau memujinya maka saya memujinya. Wal wara ma'i, dan manusia akan bersama saya ikut memuji orang tersebut bersama saya. Wa idza malumtuhu lumtuhu wahdi, tapi kalau saya mencerca orang ini yang sudah dikenal kedermawanannya maka lumtuhu wahdi, aku mencercanya sendirian, tidak ada orang yang ikut mencerca bersamaku. Lihat hadzal bait qawil makna, bait ini maknanya kuat, dari sisi maknanya bagus, kuat. Ya'ni anni idza madahtu fal wara kulluhum yamdahuna, maksudnya aku kalau memuji orang tersebut maka manusia seluruhnya ikut memuji dia. Wa idza lumtu lam yalumhu ahadun, tapi kalau saya mencerca orang itu yang sudah dikenal kebaikannya maka tidak ada seorang pun yang mau mencerca bersamaku. Al baitu qawiyun jiddan fi tsana'i 'ala al mamduh, bait ini sangat kuat dalam memuji orang yang dipuji, yang disifati dengan al karam ini. Lakinnahu min jihatil balaghati ghairu fasih, tapi dari sisi balaghah tidak fasih, kurang fasih. Kenapa? Li'anna kalimatihi mutanafirah, karena kalimatnya itu mutanafirah. Mana yang mutanafirah? Itu pengulangan andahu amdahu, itu membuat berat lisan dalam mengucapkannya. Adapun kalau amdahu sekali tidak ada tanafur. Yang membuat tanafur adalah takrar kalimah amdahu, pengulangan kalimat amdahu, itu yang membuat bait ini ghair fasih. Karimun mata amdahu amdahu wal wara. Kemudian yang kedua, dha'fu ta'lif, syarahnya intabih li kalimati al masyhur, perhatikan kalimat al masyhur yang disebutkan oleh al musannif ketika mendefinisikan tentang makna dha'fu ta'lif, yaitu ketika kalam yang digunakan yang berlangsung itu tidak sesuai dengan kaidah nahu yang masyhur. Ini perlu diperhatikan, al masyhur. Law kana jarin, sepertinya ada yang kurang di sini ya. Law kana ghairu jarin, ditambahkan. Ya, ada yang kurang sepertinya. Law kana ghairu jarin 'ala al-qanun an-nahwi al-muttafaq 'alayhi fa hadha la yasluhu aslan. Law kana ghairu, ditambahkan. Karena maknanya kurang tepat kalau tidak ada penafian. Seandainya kalamnya ghairu jarin tidak berlangsung di atas qanun, aturan, kaidah nahwu yang disepakati, fa hadza la yasluhu aslan, maka ini tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi kalau kalamnya menyelisihi kaidah yang telah disepakati oleh ahli nahwu, maka itu bukan disebut dengan ghairu fasih kalamnya. Tapi itu kalam yang rusak. Ya, kalam yang rusak. Fala yuqalu innahu kalamun ghairu fasih. Jadi kalau kalam yang digunakan adalah menyelisih kaidah yang telah disepakati, maka kalam tersebut tidak disebut dengan kalam ghairu fasih, kalam yang kurang fasih. Bal yuqalu innahu ghairu kalamin wa ghairu sahihin. Bahkan dikatakan kalam tersebut yang menyelisih kaidah yang telah disepakati dengan bahwasanya itu bukan kalam. Ini bukan kalam. Wa ghairu sahih, dan bukan kalam yang benar. Masalan, sebagai contoh. Sebagai contoh di sini didatangkan oleh beliau. Lau qala qama Zaidan. Seandainya ada orang berkata qama Zaidan. Qama Zaidan. Menasobkan Zaid. Dinasobkan Zaidnya. Hadha ghairu jarin ala al-qanun. Tentunya ini tidak berlangsung sesuai dengan kaidah nahwu yang telah disepakati. Itu bahwasanya yang namanya fa'il ya marfu'. Ya. Tapi dia menasobkannya. qoma zaidan. Maka ini tidak berlangsung di atas kaidah nahwu yang telah disepakati. Al-qanun, aturan nahwu bi raf'i zaid adalah dengan merafakan zaid sebagai fa'il. Lakin hal hadzal qanun mujma'un 'alaihi aw mukhtalafun fi? Akan tetapi aturan ini, yakni rafa'nya fa'il dalam contoh ini zaid, apakah kaidah yang disepakati oleh ahli nahwu atau diperselisihkan? Tentunya mujma'un 'alaihi, disepakati, yakni bahwasanya yang namanya fa'il ya marfu, itu telah disepakati. Tapi misalkan ada seseorang membuat kalimat qoma zaidan, maka ini kalam ini tidak disebut dengan kalam yang fasih, tidak pula disebut dengan kalam ghair fasih, tapi disebut dengan kalam fasid, kalam yang rusak, kalam yang ghair sahih, tidak benar. Kenapa? Karena menyelisih kaidah yang telah disepakati. Idzan hadza yu'addu kalaman fasida. Oleh karena itu, oleh demikian, maka yang seperti ini dianggap sebagai kalam yang fasid, rusak. La yuqalu, dan tidak disebut dengan kalamun ghair fasih. Jadi kalam yang ghair fasih adalah kalam yang menyelisihi kaidah nahwu yang masyhur. Kaidah nahwu yang masyhur. Ada khilaf di dalamnya, cuma yang masyhur ya dia tinggalkan, kemudian dia gunakan pendapat yang misalkan syadz, ya, yang jarang digunakan. Baru dikatakan ghair fasih. Adapun kalau menyelisih kaidah yang telah sepakati, maka itu tidak disebut dengan ghair fasih, bal yuqal, bahkan disebut dengan kalamun fasid. Innahu kalamun fasid, kalam yang rusak. Tarkibun la tujizu lughatu, susunan yang tidak diperbolehkan oleh lughah. Bi ayyi halin minal ahwal. Ya. Bi ayyi halin minal ahwal. Dalam keadaan apapun, yakni tidak bisa ditakwilkan kepada takwilan yang benar gitu. Qama Zaidan, bagaimana? Ada enggak di sana? Bisa enggak ditakwil kepada yang benar Zaidan i'rabnya? Ya tidak bisa. Mansub dia. Amma 'audu ad-dhamiri 'ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan fa hadza fihi khilaf. Ya, fa hadza fihi khilaf. Adapun kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan penyebutan lafaznya dan juga diakhirkan rutbahnya, tingkatannya, fa hadza fihi khilaf, maka di situ ada khilaf. Seperti daraba ghulamuhu Zaidan. Daraba ghulamuhu Zaidan. Ya, daraba ghulamuhu Zaidan. Di situ ghulamuhu ada dhamir dan dhamir bergandengan dengan fa'il kan? Daraba ghulamuhu, maka dhamir ini kedudukannya seperti fa'il. Setelah itu disebutkan maf'ulnya. Ya, daraba ghulamuhu Zaidan. Zaidan ini adalah tempat kembalinya dhamir. Ya. Berarti dhamir ghulamuhu kembali kepada Zaidan, daraba ghulamuhu Zaidan. Maka dhamir tersebut dikatakan kembalinya kepada sesuatu yang diakhirkan lafadznya. Lafadznya jelas ya, akhirkan kan, disebutkan dhamir, kemudian apa? Maf'ul bihnya Zaidan. Dari rutbahnya pun demikian. Zaidan rutbahnya di bawah fa'il, karena Zaidan maf'ul bih, kemudian dhamir tadi bergandengan dengan fa'il, dia kedudukannya seperti fa'il. Maka jelas fa'il kedudukannya lebih tinggi daripada maf'ul. Nah itu. Atau contoh yang lain seperti yang diucapkan atau yang disebutkan oleh musannif juga, ucapan penyair jazabanuhu aba al-ghailan an kibarin, yang sudah lewat. Ya, ini sering kali dibahas dalam ilmu nahwu, istilah mutaakhir lafzan wa rutbah. Fa hadza fi khilaf, kalau kembalinya dhamir itu kepada sesuatu yang diakhirkan penyebutan lafadznya dan juga dari sisi rutbahnya, fa hadza fihi khilafun, maka ini ada khilaf. Ada khilaf. Hal huwa jaizun aw la, boleh atau tidak? Apakah diperbolehkan atau tidak? Apakah itu boleh atau tidak? Falidzalika kana 'audu ad-dhamiri ila mutaakhirin lafzan wa rutbatan yaj'alu al-kalama ghayra fasih. Ya, yang masyhur itu tidak boleh. Ada juga yang berpendapat boleh, itu sedikit. Oleh karena itu, kembalinya dhamir kepada sesuatu lafaz yang diakhirkan, oleh karena itu kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafaznya dan rutbahnya, yaj'alul kalama ghaira fasih, menjadikan satu kalam tidak fasih. Kenapa? Li'annahu ghairu jarin 'alal qanunil masyhur, karena penggunaan seperti itu menyelisihi aturan-aturan nahu, kaidah nahu yang masyhur. Qauluhu, ucapan musannif, banuhu abal ghailan, ini di antara contoh dhafu ta'lif yang karenanya satu kalam dikatakan ghairu fasih. Banuhu abal ghailan, banuhu, lihat, banuhu abal ghailan, jaza banuhu abal ghailan, anak-anak abul ghailan membalas abu ghailan. Iya, di sini dhamir ha kembalinya kepada abul ghailan, dan abul ghailan itu lafadznya mutakhir, diakhirkan kan, disebutkan dhamir dulu kemudian apa, setelah itu baru abul ghailan. Juga abul ghailan selain lafadznya mutakhir, rutbahnya pun mutakhir. Kenapa? Karena abul ghailan sebagai maf'ul bih, sedangkan dhamir tadi bergandengan dengan fa'il, kedudukannya seperti fa'il, lebih tinggi. Banuhu alha muttasilah bil fa'il. Ya, banuhu ha, dhamir ha bergandengan dengan fa'il. Wahia ta'udu alal maf'uli bih. Dan dhamir ha ini kembalinya, marja'nya kepada maf'ul bih, itu abul ghailan. Fahia a'idatun ala mutakhirin lafzan wa rutbah. Berarti dia kembalinya kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan juga rutbahnya. Wahada mukhalifunil qanunil masyhur. Maka ini menyelisihi aturan nahu yang masyhur, kaidah nahu yang masyhur. Idh anna al-masyhuru anna ad-dhamira la ya'udu 'ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Dikarenakan yang masyhur bahwasanya dhamir itu tidaklah kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Ya. Hukum asalnya yang namanya dhamir kembali kepada yang mutaqaddim kan, yang mendahului lafaznya atau rutbahnya. Atau boleh ya lafaznya saja yang mendahului, atau rutbahnya saja yang mendahului, ya kemudian salah satunya diakhirkan. Tapi kalau kembalinya dhamir itu kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya, ini menyelisih yang masyhur. Yang masyhur tidak memperbolehkan. Ada juga yang memperbolehkan sedikit. Maka inilah yang menjadikan kalam tersebut ghairu fasih. Kama marra alaina dzalika fi usuli tafsir, sebagaimana itu telah berlalu pada kita pada pelajaran usul tafsir. An kibarin, sudah kita lewatkan. An kibarin, an di situ bermakna ba'd, yani setelah masa tuanya. Yani idza kabura, yani tatkala abul ghailan semakin tua, wa taqaddamat bihi sin, ya semakin lanjut usianya, tatkala dia tua dan semakin lanjut usianya. Wa husni fi'lin, ini masih menjelaskan makna bait. Ya, di situ disebutkan jaza banuhu abul ghailan an kibarin wa husni fi'lin. Husni fi'lin yani ahsana ila auladi. Ya, ahsana ila auladi. Anak-anaknya abul ghailan membalas abul ghailan setelah beliau tua dan setelah beliau berbuat ihsan baik kepada anak-anaknya dengan balasan, ya, yang dibalas dengannya sinemar. Ya, yang dibalas dengannya sinemar. Setelah tua, seharusnya anaknya berbakti, berbuat baik, berbuat ihsan, memuliakan, tapi justru menelantarkan, menyusahkan dan menyulitkan bapaknya. Maka dikatakan dalam pepatah dengan apa? Jaza'u sinimar, balasannya sinimar. Kama yujza sinimar, sebagaimana dibalasi sinimar, nama orang sinimar. Ada kisahnya. Ada madrib al-mathal, sebab di munculnya pepatah ini disebutkan sinimar hadza rajulun bana qasran 'aziman jiddan jidda li ahadil muluki la yumathiluhu qasru. Sinimar adalah seorang laki-laki yang ia bana qasran, membangun istana yang besar, sangat-sangat besar. Li ahadil muluki la yumathiluhu qasru, untuk salah seorang raja yang mana ya istana tersebut la yumathiluhu qasru, tidak ada yang bisa menandinginya dari istana-istana. Falamantaha minal qasri wa min sun'ihi, tatkala beliau sinimar telah selesai dari bangunan tersebut dan membuat bangunan yang mega tersebut, istana yang mega tersebut, ولم يبق إلا أن يسلك أن يسلكنه الملك أن يسلكنه الملك keliru bacanya. Walam yabqa illa an yaskunahu al-malik, dan tinggal didiami saja istana tersebut oleh sang raja. Maka tiba-tiba su'ida al-maliku bilbani, sang raja ini yang telah dibikinkan gedung megah, mewah, besar, tinggi oleh Sinimar, tiba-tiba dia mengajak Sinimar, ya, su'ida al-malik bilban bilbani, tiba-tiba si sang raja ini mengajak naik Albani, yakni arsitektur ini, Sinimar, alladhi wa Sinimar. Ya. Ba'da an ahsana bina'a hadzal qasr, setelah Sinimar berhasil membuat istana yang bagus ini. Ya. Jaza'uhu an yurmiya bihi atau an yarmiya bihi min fawq, ternyata setelah Sinimar diajak oleh sang raja ke lantai tertinggi dari istana tersebut, tiba-tiba si sang raja ini melemparkan Sinimar dari atas gedung. Ya. Kenapa? Karena sang raja ini khawatir kalau Sinimar tidak dibunuh, maka Sinimar ini akan membikinkan istana yang lebih bagus untuk raja yang lain. Sehingga dia apa? Dorong dari atas Sinimar, sehingga matilah Sinimar ini. Ah, itu yang disebut dengan apa? Kami jaza Sinimar, sebagaimana Sinimar dibaca adi dibalasi. Ya, mungkin dalam istilah kita yang dekat dengan pepatah ini adalah air susu dibalas air tuban. Air susu dibalas air tuban. Nah, sudah dia berbuat baik, berbuat ihsan, ternyata balasannya seperti itu. Ya. Sinimar ini sudah susah payah membuat gedung yang sangat mega dan mewah, ternyata balasannya dia dilemparkan dari atap gedung yang dia sendiri yang membikinnya. Nah, demikian yang diterima oleh Abul Ghailan. Ya, dari anak-anaknya. Ketika kecil dia sabar, telaten mengurusi anak-anaknya. Setelah besar ternyata anaknya tidak bisa memberikan balas budi kepadanya. Bahkan berbuat jelek kepada Abul Ghailan. Kemudian titik selesai. وعند العوام مثل يقرب لهذا يقول رجل حج على بعير من بلده حتى رجع إليه على هذا البعير. Yang semisal dengan perumpamaan pepatah tadi, ada juga pepatah yang dikenal di sisi orang-orang awam. وعند العوام مثل, dan di sisi orang awam ada satu pepatah yuqaribu lihada, yang dekat dengan pepatah ini, yakni dengan pepatah tadi jazau Sinimar. Ya. Yaqulu, berkata sebagian mereka menceritakan sebab turunnya masal yang akan disebutkan di sini. Dahulu ada rajulun hajja ala ba'irin min baladihi hatta raja'a ilaihi ala hadzal ba'iri. Dahulu ada seorang laki-laki yang dia haji, berhaji menaiki ba'ir, satu unta, min baladihi, dari negerinya menuju Makkah, hatta raja'a ilaihi ala hadzal ba'ir, sehingga dia kembali lagi ke negerinya di atas tunggangan untanya ini. Falamma wasala ila al baladi, tatkala telah sampai dia ke negerinya dari hajinya bersama unta yang menemani dia, dzabahahu, ternyata dia sembelih untanya. Jadi untanya yang selama ini mengantarkan dia berhaji, sesampainya di rumah disembelih untanya. Ya. Wa ja'alahu walimatan liqudumihi minas safar. Kemudian setelah disembelih, unta tadi dijadikannya syukuran lah atas kepulangannya dari safar. Ya. Maka fayaqulul awam, orang awam menjadikannya sebagai satu pepatah dengan mengucapkan jazauna qadil haji dzabhuha. Balasannya unta haji adalah disembelih. Ini juga diucapkan kepada orang yang tidak pandai berbuat bersyukur, berterima kasih atas kebaikan, justru dia memberikan kejelekan. Maka dikatakan jazauna qati al-haji dzabhuha. Ya, balasan dari unta haji adalah disembelih. Mauridnya, sebab turunnya tadi. Seorang yang ini berhaji menaiki unta sampai pulang kembali, setelah pulang kembali unta ini disembelih. Ya. Ini juga masal perumpamaan. Ya. Hadza kalamul awam, ini ucapannya orang awam yang beredar di lisan orang-orang awam. Wa amma huwa min haitsu syar' la basabi. Adapun dari sisi syariat menyembelih unta yang selama ini menemani dia berhaji, ya tidak mengapa. Boleh dipotong. Iya. Rajulun raqibal ba'ira wa hajja bihi wa raja'a wa huwa fi ghinan anhu fadhabah. Seorang yang dia mengendarai unta, kemudian dia berhaji dengannya, kemudian pulang, wa huwa fi ghinan anhu, dalam keadaan dia sudah tidak membutuhkan lagi unta tersebut, fadhabahahu, kemudian dia sembelih untuk syukuran, ya tidak mengapa. Iya. Tapi itu sudah menjadi masal untuk mengungkapkan balasan yang tidak baik dari kebaikan. Ya, ya, juga yang semisal itu adalah mujiru Ummi Amir. Ya, mujiru Ummi Amir. Ini juga pepatah, mujiru Ummi Amir ini adalah orang yang menolong Ummu Amir. Ummu Amir itu adalah ad-dhabu', hiena, ya sejenis ad-dhabu', yang kata Rasulullah itu buruan bagi kalian, buas dia binatangnya. Suatu hari binatang ini sakit, diurus oleh seseorang, ketika sudah sehat ternyata bubu ini menerkam, memangsa, memakan orang yang mengurus dan menyelamatkannya. Nah, itu mujiru Ummi Amir, yang menyelamatkan Ummi Amir. Ya, dalam pepatah kita ya itu, air susu dibalas air tuban, itu kurang lebihnya demikian. Iya. Kemudian juga qauluhu, ucapan beliau al-musannif, jafakhat, ini berkait dengan ta'qid lafziyah, kesamaran, ketidakjelasan karena sebab lafaz, adanya taqdim, ta'khir dan fasl. Jafakhat lahum la yajfakhuna biha bihim syiamun 'ala al-hasabil agharri dalailu. Sudah kita lewatkan ya, pada pertemuan sebelumnya, ya maknanya juga. Awalan, yang pertama, makna jafakhat, apa itu makna jafakhat? Hadhihi fiha syai min naqsil balaghah wa huwa al-gharabah. Pada bait ini ada sesuatu dari naqsil balaghah, kekurangan dalam balaghah, yaitu ada al-gharabah. Jafakhat ini gharib maknanya. Lihada hadha la yusta'mal bihadzal ma'na. Untuk mengungkapkan makna ini, ya tidak perlu menggunakan lafaz jafakhat. Yaqulu, si penyair berkata, jafakhat, makna jafakhat, alat. Ya, kenapa tidak menggunakan alat saja yang sudah masyhur, ala ya'lu, tinggi. Jafakhat enggak masyhur. Wa hum la yajfakhuna biha bihim. Di sini ada ta'kid lafzi. Wa hum la yajfakhuna biha bihim. Ya. Maknanya jafakhat bihim. Ya, jafakhat bihim. Wahum la yajfakhuna biha. Lihat muta'aliqatnya itu. Fabihim muta'aliqah, maka bihim. Ya. Kembalinya, bergantungnya, berkaitnya dengan jafakhat. Wabiha, sedangkan biha muta'aliqah, berkaitannya dengan yajfakhun. Lihat lagi basyirnya. Lihat. Jafakhat wahum la yajfakhuna biha bihim. Biha bihim. Ya. Di situ bihim berkaitannya dengan jafakhat, aslinya jafakhat bihim gitu loh. Di situ ditakhir, dijauhkan. Kemudian bihim biha muta'alliqnya dengan yajfakhun. Kalau yajfakhuna biha yaitu langsung, tapi bihimnya itu dipisahkan jauh dari jafakhat, padahal dia berkaitan dengan jafakhat. Wal makna, maknanya, makna bait ini, anna hadhihi syam 'alat bihim, bahwasanya kepribadian, karakter ini 'alat bihim, ya, menjadikan mereka tinggi. Ya, 'alat bihim, meninggikan mereka. Wa hum la ya'luna biha. Ya, ulangi, ha anna hadhihi syam 'alat bihim, ya, bahwasanya karakter ini 'alat, menjadi mulia dengan sebab mereka. Wahum la ya'luna biha, sedangkan mereka sendiri tidak tinggi tidak menjadi mulia karena karakter tabiat tersebut. Kenapa? Li'annahum asyraf minha, karena ternyata mereka lebih mulia dari karakter tersebut, tabiat akhlak tersebut. Wa a'la minha, dan lebih tinggi, lebih mulia dan lebih tinggi. Ya. Sudah kita lewatkan itu. Ya. Al-muhim di sini, pada contoh jafaqatuhum la yajifakuna biha bihim, berarti ada ta'kid, ya, yaitu ada ta'kid lafzi, ya, lafzi, ta'kid pada lafadnya, ya, di situ biha muta'alliq dengan jafaqat tapi dijauhkan, dipisahkan dengan pemisah yang cukup, ya, yang cukup panjang, ya. Kemudian juga ditambahkan lagi jafaqat, di situ kalimatnya gharib. Ya, dua inilah yang menjadikan bait syair ini ghair fasih. Ya, menjadikan bait syair ini tidak fasih. Ya. Ya, cukup sampai di sini dulu. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang ta'qid ma'nawi pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.